meninggalkan saudara. Semua demi untuk kamu, semua demi cinta aku. Kepada dirimu, demi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Meninggalkan saudara, semua demi untuk kamu, semua demi cinta aku. Kepada dirimu, demi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Meninggalkan orang tua, meninggalkan